Berpadu dalam kata yang mesra, putri mohon diri, relung hatinya terlambat, lenyap kalah lagi. Tersiksa dalam duka yang mesra, laki tua tapi muda dalam.